Ibu pernah sakaratul maut enggak? Alhamdulillah. Kalau pernah berarti udah meninggal dong. Ya. Belum pernah kan Pak ya? Tapi Rasulullah mengatakan sesungguhnya sakaratul maut itu bagaikan seluruh mili demi mili tubuh kita mulai dari kaki bagaikan digilas oleh bumi ini. Sedangkan digilas oleh truk yang berisi pasir penuh aja udah enggak ketulungan. Dan itu bukan cepat loh Bapak Ibu. Keluarnya ruh demi mili dari tubuh kita ini bukan cepat. Yang cepat itu hanyalah ruh orang yang beriman. Cepat dia keluarnya. Tapi orang kafir bisa berjam-jam. Orang zalim makin hebat kezalimannya, makin lama sakaratnya. Bahkan macam Ariel Sharon, berapa lama sakaratnya? Berapa lama sakaratnya? 6 tahun. Yang meruntuhkan khilafah Islamiyah Al-Uthmani Mustafa Kemal Ataturk, ya, Mustafa Kemal Pasha. Berapa lama sakaratnya? Tahu berapa lama sakaratnya? Mengerikan sakaratnya. Orang-orang zalim yang dosanya berlapis-lapis seperti itu, Pak, sakaratnya lama dan dibiarkan oleh Allah tersiksa. Hamba-hamba Allah yang kami muliakan, sakarat ini la haula wala quwata illa billah. Jangankan kita orang biasa, Nabi Muhammad saja sampai didekatkan air di dekatnya, kemudian dia letakkan tangannya ke dalam air itu lalu diusapkan ke wajahnya. Kemudian dia berdoa, Allahumma hawin alayya sakaratil maut. Ya Allah, ringankanlah. Nabi aja minta, Pak. Ringankanlah sakaratul mautku. Ringankanlah karena berat, sakit. Saking beratnya, beliau pingsan. Saat terbangun, sakarat masih berlanjut. Rasul yang mulia sampai berdoa, Allahumma hawin alayya sakaratil maut. Malaikat Jibril tak sanggup. Lalu mengalihkan wajahnya, tidak mau melihat pada wajah Rasulullah. Lalu Rasul berkata, akarihta minni ya Jibril. Hai Jibril, apakah kau benci kepada saya? Kata Jibril, tidak. Mata mana yang sanggup melihat kekasih Allah dalam sakaratul maut? Berat kau muslimin, sakaratul maut ini sangat berat. InsyaAllah semua kita akan mengalami. Kalau Bapak Ibu mau tahu siapakah orang yang paling ringan sakaratul mautnya, orang mukmin yang soleh yang amalnya sudah sangat banyak di sisi Allah Subhanahu wa taala. Rasul itu orang yang ada di puncak keimanan. Rasul dibuat oleh Allah berat. Ada hadis yang lain, hadis ini hasan. Nabi memang berdoa kepada Allah, ya Rabb, jika seperti ini sakitnya sakaratul maut, ringankan sakaratul maut umatku ya Allah, dan jadikanlah untukku 3 kali lipat agar meringankan mereka. Sayang hadis ini tidak sahih, hanya setingkat hasan, tapi jadilah ada sebagai panduan bagi kita betapa kasihnya Rasulullah sampai akhir hayatnya, sampai sakaratul mautnya masih kita yang diingat, masih kita yang dipikirkan, dan kita yang didoakannya. Ya Allah, jika begini beratnya sakaratul maut, maka ringankanlah sakaratul maut umatku, dan jadikanlah berat sakarat itu untukku. Rasul diberi oleh Allah kesabaran dan kekuatan yang tidak ada tanding bandingnya, Pak, Ibu. Makanya Rasul yakin dia akan mampu memikul. Setelah dia jalani, dia pun berdoa, ringankan untukku ya Allah, ringankan. Yang sudah diberatkan itu terasa ringan, begitu maksudnya. Ibarat Allah, demi umatnya, maka layakkah kita merasa kita mencintai Rasul sementara selama ini Rasul dihina, kita diam. Sunnah Rasulullah diperangi, kita diam. Kita mengaku pencinta Rasul, inginkan syafaat Rasul, kita tidak membela sama sekali ketika ada pelecehan-pelecehan terhadap sunnah dan sebagainya. La haula wala quwata illa billah. Baik kaum muslimin, kita lanjut kepada sakarat. Sakaratul maut ini, yang paling ringan mengalami sakaratul maut hanyalah syahid. Syahid. Apa sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda. Lihat pada halaman 37. Ma yajidu syahidu min alamil qatli illa kama yajidu ahadukum min alamil qarsah. Tidaklah seorang syahid di antara kamu waktu meninggal dunia merasakan sakaratul maut itu kecuali seperti seseorang di antara kalian merasakan gigitan seekor semut. Pernah digigit seekor semut? Ya. Apa semutnya? Terserah. Pokoknya gigitan semut, kayak gitulah orang syahid merasakan. Fasyahidu min ummati, maka yang syahid dari kalangan umatku itu, kata Nabi. Kan Nabi pertama bertanya pada para sahabat, tuan-tuan sekalian, tahu enggak siapakah orang yang syahid? Apa kata para sahabat? Yang syahid itu ya Rasulullah, orang yang pergi dengan hartanya dan jiwanya lalu berperang di jalan Allah, kemudian dia membunuh lalu terbunuh oleh tangan musuh di medan perang, itu yang syahid ya Rasulullah. Kata Rasul, fasyahidu min ummati idzan laqalil, jika demikian betapa sedikitnya umatku yang terhitung syahid. Tidak, kata Rasul. Maka Nabi merinci satu persatu yang syahid itu. Berbahagialah jika kita termasuk salah satu di antara mereka ini. Satu, Nabi mengatakan orang yang terbunuh karena membela agamanya syahid. Dua, orang yang meninggal dunia karena penyakit yang ada di perutnya dan tidak sembuh-sembuh, udah berobat, tidak sembuh-sembuh lalu meninggal gara-gara itu, syahid. Orang yang menanggung sakit di kepalanya, apapun nama penyakitnya, ya, kanker, tumor, apalah namanya, terserah, ya, dan dia tidak sembuh-sembuh dengan obat-obat yang benar, kemudian dia meninggal, syahid, kata Nabi. Orang yang terbakar, syahid. Orang yang tenggelam, syahid. Ya, tentu saja semua ini tidak disengajakan oleh dirinya sendiri. Kalau disengajakan, dah bunuh diri namanya. Ya. Kemudian, seorang wanita yang melahirkan anak dan meninggal dalam proses melahirkan, syahid. Orang yang sedang pergi keluar menuntut ilmu agama Allah lalu meninggal dalam perjalanannya, syahid. Macam bapak ibu ini, pergi tadi ada kecelakaan meninggal, syahid, karena niatnya mau menuntut ilmu agama Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian kata Rasulullah, orang yang meninggal karena penyakit yang menular dan mati dia oleh penyakit tersebut, maka dia syahid. Kemudian kata Rasulullah berikutnya, orang yang meninggal dunia minal hadami, karena reruntuhan sesuatu yang menimpanya. Apakah karena ada tebing ketika bapak bawa mobil, bawa motor, tebing jatuh, ya, ada menggelinding dari atas, ketiban, lalu meninggal dunia. Atau kita lewat di pinggir jalan, yang di situ ada gedung lagi dibangun, jatuh paku, satu, kena kepala bapak, ya, meninggal dunia. Wah, Pak Ustaz, nggak mungkin, paku satu bisa meninggal dunia, ya, satu ton maksudnya. Jatuh, kena kita, meninggal dunia. Orang yang kena bom pesawat yang jatuh, kecelakaan lalu lintas, syahid. Mereka adalah para syuhada yang dimaksud oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hanya saja mereka-mereka ini tentu saja tidak berhak mendapatkan 6 keistimewaan syahidnya orang syahid di medan tempur. Ya, mereka ini istimewanya hanya kematiannya, sakaratnya ringan. Gitu. Yang kedua, dia bebas dari azab kubur. Sementara proses yang dilakukan kepadanya berlaku secara umum seperti yang lain-lain yang merasakan, dimandikan, dikapani, disolatkan, nanti di padang mahsyar dia menjalani hal-hal yang normal. Hanya nanti yang paling pertama dimasukkan surga adalah seluruh yang syahid-syahid ini. Awalu thalathatin min ummati yadkhuluna al-jannah, yang paling pertama masuk ke dalam surga dari kalangan umatku ada 3 kelompok. Yang kelompok pertama adalah fasyahid, kata Nabi. Orang yang syahid.